بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan membaca kitab Jinayatut Tamayyu' ala Al-Manhaji As-Salafi, kitab yang merupakan kumpulan tanya jawab oleh Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullahu taala. Kali ini memasuki pertanyaan yang keempat, halaman 32. Qala as-su'alu ar-rabi'u. Idza kana ar-rajulu mastur al-hal wa la yu'rafu anhu shay'un, hal yajuzu as-su'alu anhu li ma'rifati halihi aw la yajuzu? Waffaqakumullah. Apabila ada seseorang yang tertutupi keadaannya, tidak jelas, tidak banyak orang tahu, dan tidak diketahui sedikitpun dari keadaannya, apakah boleh mempertanyakan tentang keadaannya ataukah tidak boleh? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada Anda. Ini pertanyaan sangat penting sekali, mengingat adanya orang-orang yang bermudah-mudah dalam hal ini. Mereka menganggap bahwa bukan perkara yang syar'i mempertanyakan keadaan seseorang, apalagi kalau diketahui dia seorang muslim. Kemudian mengatakan bahwa al-aslu fil muslim al-adalah, hukum asal seorang muslim itu adil, terpercaya. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan tentang keadaannya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi penting untuk kita tahu bagaimana duduk persoalan yang sesungguhnya. Apakah boleh ataukah tidak boleh kita mempertanyakan keadaan seseorang yang memang tidak diketahui? Apakah dia orang yang baik atau bukan? Apakah dia seorang ahli sunnah atau bukan? Qala al-jawabu la syakka annahu fi kulli zamanin wa fi kulli makanin yafuddu 'ala an-nasi man la yu'raf. Syekh Ubaid radhiyallahu ta'ala menjawab hal yang tidak perlu diragukan lagi, bahwasannya hampir di setiap zaman dan di setiap tempat mesti ada yang datang ke tengah-tengah manusia yang keadaannya tidak diketahui. Wa hadha alladhi la yu'raf in kana wadi'an sakitan wa lam yuzhir khilafan lil haqqi fa innahu yabqa masturan. Orang ini yang tidak diketahui keadaannya, apabila dia menampakkan ketenangan, diam, dan tidak menampakkan penyelisihan terhadap al-haq, maka dia tetap dikatakan sebagai seorang yang mastur, tertutupi keadaannya, tetap tidak jelas. Apalagi di samping itu dia juga tidak diketahui bergaul dengan ahli sunnah. Tidak ada berita, tidak ada khabar yang sampai tentangnya kalau dia, teman-temannya adalah ahlul haq. Yang diketahui darinya hanya dia tidak menampakkan penyelisihan terhadap al-haq. Itu saja. Maka kata Syekh, fa innahu yabqa masturan, dia tetap dihukumi sebagai orang yang mastur, tertutupi keadaan, belum jelas. Lakin idza istaraba an-nasu min hali hadha ar-rajul, akan tetapi apabila manusia merasa ragu tentang keadaan orang ini, aw aradu minhu amran minal umur, atau manusia ingin mengetahui satu perkara darinya, falahum an yakhtabiru halahu, maka diperbolehkan bagi manusia untuk menguji keadaannya, mengecek keadaannya. Jadi Syekh mengisyaratkan jawaban tentang kebolehannya mengecek, mengetahui, menyelidiki keadaan seseorang yang memang masih belum jelas. Ini bukan perkara yang bid'ah, bukan perkara yang diada-adakan, tidak menunjukkan sikap yang ekstrim, berlebihan. Lah, tidak. Justru ini boleh dilakukan. Seperti dulu kita masih ingat di awal-awal tentang berita kedatangan Abdul Hadi Al-Umayyah. Kita semua atau bahkan para asatidah sama sekali tidak pernah mendengar nama ini. Tidak pernah mendengar nama ini, juga tidak pernah melihat ada buku yang dikarang oleh orang itu. Namanya tidak pernah disebut-sebut oleh masyayikh. Masturul hal, tertutupi keadaannya. Maka para asatidah kita coba untuk mengecek, menyelidiki siapa Abdul Hadi Al-Umayri, dari mana, apakah seorang ahli sunnah atau bukan. Memang tidak sampai khobar kalau Abdul Hadi Al-Umayri melakukan kebid'ahan ini dan itu, melakukan kesyirikan ini dan itu. Tidak sampai berita seperti itu. Namun keadaannya tetap masturul hal. Maka para asatidah melakukan cross-check. Bertanya kepada para ulama, bertanya kepada para masyayikh. Walhamdulillah mendapatkan kejelasan. Jadi dalam praktek kehidupan sehari-hari, kita mesti melakukan hal yang seperti ini. Ketika bertemu dengan orang yang tidak kita kenal. Meskipun ketika kita bertemu dengannya, pakai gamis dia, selangannya di atas mata kaki, berjenggot dia. Ya, meskipun seperti itu, pakaiannya sudah pakaian yang syar'i, masya Allah. Yalbas libasal muslim, ia memakai pakaian seorang muslim. Tapi ingat, keadaannya tetap masturul hal, masih tertutupi. Maka penting bagi kita untuk menyelidikinya, bertanya kepadanya, apalagi kalau kita masih ragu terhadapnya. Apalagi sampai khabar kepada kita bahwa orang itu akan menyampaikan pengajian, akan menyampaikan ceramah. Nah, ketika kita ragu tentang keadaannya, maka disyariatkan untuk kita mengujinya, melayangkan pertanyaan-pertanyaan kepadanya. Mungkin ditanya terlebih dahulu, dari mana Anda? Kalau dijawab, oh saya dari Cirebon. Tanya, antum tahu pondok ini? Kalau dia bilang, wah saya gak tahu. Antum tahu Ustaz Muhammad? Oh saya gak tahu. Dia sudah meragukan. Ya. Kalau ditanya fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, ternyata dia tidak kenal, ternyata dia tidak tahu, maka zon kita, prasangka kita sangat kuat kalau ini bukan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ketika kita mendapati jawaban Syekh Rabi tentang Abdul Hadi Al-Umairi bahwa beliau tidak mengenalnya, maka semakin besar keraguan kita terhadapnya. Ya. Dan bukan hanya Syekh Rabi saja ternyata yang tidak kenal. Masyaikh yang lainnya pun dari kalangan ahli sunnah wal jamaah al-ma'rufin yang dikenal, mereka tidak mengetahuinya. Maka kita tidak ragu untuk mengatakan kalau dia masturul hal, keadaannya tertutupi. Hingga terkuak kemudian bagaimana ya, kelakuannya. Diketahui kemudian sepak terjangnya. Baik, kemudian Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala mengatakan, wa minas syawahidi ala dzalika, di antara perkara yang memperkuat akan hal itu, tentang kebolehannya untuk menguji keadaan seseorang, menyelidiki keadaan seseorang, ma rawahu muslimun wa ghairuhu an Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhu, adalah sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibala Uhudin wal Jawaniyah, فطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاف من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعظم ذلك علي. Kata Muawiyah ibn al-Hakam, aku pernah punya seorang budak wanita yang biasa mengembala kambing-kambing milikku. Maruf kalau orang-orang Arab, para sahabah ini lebih cenderung senang memiliki kambing. Karena dalam kambing itu ada keberkahan. Dalam adabul mufrad ada bab khusus. Dalam kambing itu ada keberkahan. Para anbiya, para rasul, bahkan ulul azmi, mereka sebelum diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat menjadi nabi dan rasul, itu sebagai para penggembala kambing. Dan ternyata kambing ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min dabbati ahli jannah. Hewan atau binatang surga. Jadi berkah kalau ada kambing di sini. Ya. Masya Allah sudah. Berkah. Minta bagi ahli jannah. Dalam kambing itu ada ketenangan. Ada kelembutan. Maka para penggembala kambing itu cenderung lembut, tenang. Ya. Kata Muawiyah Ibn al-Hakam, aku pernah punya seorang budak wanita yang biasa menggembalakan kambing-kambing milikku di Uhud dan sekitarnya. Fatalatu dhata yaumin, kemudian suatu hari aku periksa keadaan kambing-kambing tersebut. Fa'idha dhi'bu qadzahaba bisyatin min ghanamiha. Ternyata seekor serigala telah memangsa salah satu darinya. Wa ana rajulun min bani Adam. Kata Muawiyah Ibn al-Hakam, aku ini seorang laki-laki dari Bani Adam. Merasa sedih. Bagaimana umumnya Bani Adam merasa sedih. Apalagi kambing. Sedih kehilangan kambing. Ya. Karena dijelaskan juga oleh Nabi SAW, nanti akan datang suatu zaman di mana orang-orang akan begitu menyayangi, begitu menggandrungi kambing. Daripada dar Muawiyah, rumah Muawiyah. Atau dar Marwan, rumah Marwan. Maksudnya daripada kekuasaan. Daripada kemegahan. Orang-orang itu nanti akan justru cenderung senang. Cenderung suka untuk memelihara kambing. Kata Muawiyah, aku rajulun min bani Adam. Seorang laki-laki dari Bani Adam, aku sedih sebagaimana mereka merasa sedih. Lakin sokak tuha sokakan. Hanya saja aku melayangkan tamparan kepada. Jadi si budak wanitanya itu ditampar. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azama dhalika alaiya. Aku pun segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menganggap hal itu sesuatu yang besar. Qultu ya Rasulullah afala uwaqiquha. Aku pun segera berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, untuk menebus kesalahan ini, afala uwaqiquha, bolehkah aku memerdekakannya? Qala i'tini biha. Rasulullah kemudian menjawab, bawa dia kemari. Qala fa'ataituhu biha faqala laha aina Allah. Kemudian aku membawa budakku itu kehadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu Rasulullah bertanya kepadanya, aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama. Dia menjawab, Allah fis sama, ay ala sama, Allah di atas langit, bukan di dalam langit, di atas langit. Karena fi di sini bermakna ala. Kata fi di sini mengandung artian ala, di atas. Dan sungguh sangat mengherankan ada orang yang mengartikan fis sama ay fil jibal. Di gunung. Aneh, jadi Allah di gunung. Kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan jawaban si budak wanita itu ketika dia mengatakan bahwa Allah di sama, yaitu di gunung, karena sesuai dengan tingkat akal budak itu. Ini sungguh mengherankan. Dia tidak yakin, tidak percaya kalau Allah di sama. Tidak beriman kalau Allah mustawin ala arsyihi. Tapi kemudian dia malah mengatakan Allah fil jibal. Allah di gunung. Jadi menurut dia Allah itu di gunung. Ini kekeliruan yang sangat besar. Qala man ana, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepadanya, man ana, siapa aku? Qala anta Rasulullah, engkau Rasulullah, utusan Allah. Qala atikha fa innaha mu'minah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merdekakan dia karena sesungguhnya dia seorang mukminah, wanita yang mukminah. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menegaskan, menyatakan kalau budak wanita itu seorang mukminah, karena jawaban-jawaban yang dikemukakannya itu benar. Ketika Rasulullah bertanya kepadanya aina Allah, dia katakan fis sama. Ketika Rasulullah bertanya siapa aku, dia mengatakan engkau Rasulullah. Jawaban ini dijadikan syarat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebenaran iman. Maka Rasulullah berkata fa innaha mu'minah, dia seorang mukmin. Dalam riwayat ini ada ikhtibar, ada ujian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap si budak wanita tersebut yang tidak diketahui keadaannya. Ketika diuji dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini dan ternyata jawabannya benar, maka Nabi mengatakan dia mukminah. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang tidak kita kenal, kemudian kita lontarkan kepadanya pertanyaan-pertanyaan seputar sunnah, seputar dakwah sunnah, seputar masyaih ahlu sunnah, dan jawabannya ternyata tepat, maka kita katakan dia ahlu sunnah. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, berkata Sufyan ats-Tsauri, imtahinu ahlal musil bil mu'afa, yakni Ibnu Imran. Faman zakarahu aydi khairin, kultu haulai ashabu sunnatin wa jama'ah. Waman abahu, kultu haulai ashabu bid'ah. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata, imtahinu ahlal musil. Ujilah oleh kalian penduduk Mosul. Selidiki ahlal Mosul, penduduk Mosul satu persatu. Bagaimana keadaannya? Dicek. Mosul itu salah satu kota yang ada di Irak. Boleh dikatakan dari segi jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Baghdad. Qala bil mu'afa, yani Ibnu Imran. Uji penduduk Mosul itu dengan Ibnu Imran. Siapa saja yang menyebut tentang kebaikan kepada Ibnu Imran, maka mereka termasuk ahlu sunnah dan jamaah. Dan siapa yang membicarakan kejelekan terhadap Ibnu Imran, maka dia ashabu bidah, dia ahlu bidah. Jadi untuk mengetahui penduduk Mosul itu hendaknya mereka diuji dengan nama Ibnu Imran. Karena Ibnu Imran termasuk imam min a'immati ahli sunnah. Ya. Kalau ada di antara penduduk Mosul itu yang memberikan pujian kepada Ibnu Imran, menyebutkan kebaikan-kebaikan tentang Ibnu Imran, maka dia ahli sunnah. Tapi kalau seandainya ada yang membenci, ada yang tidak suka, ada yang mencaci maki Ibnu Imran, maka dia ashabul bidah, ahlul bidah. Jadi tidak salah ketika kita menanyakan keadaan seseorang dengan kita sebutkan salah satu nama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Misalnya si fulan tinggal di Medina. Kita ingin tahu bagaimana keadaannya, apakah dia ahli sunnah atau bukan. Maka kita tanyakan kepadanya, para masyayikh, para ulama yang tinggal di Medina. Antum tahu Syekh Rabi? Kalau ketika disebutkan nama Syekh Rabi, dia memberikan pujian, ya, menyebutkan kebaikan-kebaikan tentang Syekh Rabi, maka dia ahli sunnah. Tapi kalau tidak, ya, malah mencaci maki, mengkritik, menjelek-jelekkan Syekh Rabi, maka dia bukan ahli sunnah. Ada pernyataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, fa ana a'rifu as-salafi wa ghayra as-salafi wa antum kadhalik wa nahnu nastadillu 'ala salafiyyati al-insan wa istiqamatihi fi hadha az-zaman bal indal ajanib bihubbir rabi. Ya. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna rahimahullah, aku mengetahui seorang salafi dan bukan salafi, demikian juga kalian. Ya. Kita berdalil tentang kesalafiyahan seseorang dan keistiqomahannya di zaman sekarang ini, bal inggal ajanib, bahkan ini pun berlaku di sisi orang-orang asing, bihubbir rabi, dengan adanya kecintaan kepada Syekh Rabi. Kalau orang-orang itu memberikan kecintaan kepada Syekh Rabi, maka dia salafi. Kalau tidak, maka bukan salafi. Ya. Wa aqulu, dan saya katakan, bi anna al-insan yuhkamu alaihi bi annahu salafi aw ghairu salafi bi rabi bin hadi. Seseorang itu dinyatakan salafi atau bukan salafi bi rabi bin hadi, dengan bagaimana sikapnya kepada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Fal ladhi yadhummu ar-rabi laysa bi salafi. Siapa yang mencela Syekh Rabi, laisa bisalafi, maka dia bukan salafi. Jadi tidak salah ketika kita mempertanyakan seseorang kepada Syekh Rabi, kita telah melakukan jalan yang benar, cara yang tepat. Dan ini diakui oleh para ulama. Bahkan kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna tegas sekali. Ya. Kita mengetahui kesalafiyahan seseorang itu dengan adanya kecintaan kepada Syekh Rabi radhiyallahu ta'ala. Jangan disalahkan ketika para asatidzah kita mempertanyakan keadaan Abdul Hadi Al-Umairi kepada Syekh Rabi. Itu sudah tepat. Itu sudah berada di atas bimbingan para ulama. Kalau yang tidak suka, berarti ada sesuatunya. Ada sesuatunya. Karena walau bagaimanapun Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala diakui pada masa ini sebagai orang yang memang banyak mengetahui keadaan mereka-mereka yang terlibat dalam kancah dakwah. Beliau tahu. Dan siapapun dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti mengenal dengan baik Asy-Syaikh Rabi. Dan Syekh Rabi pun mengenalnya. Sekalipun Syekh Rabi tidak mengenalnya, tapi orang yang mengenal Syekh Rabi akan memberikan kecintaan, penghormatan, pengagungan kepada Syekh Rabi. Ini kita bicara di zaman ini. Dan di zaman dulu, ini bukan perkara yang asing. Ini bukan perkara yang asing, bukan perkara yang aneh. Biasa para salaf itu menguji setiap orang dengan seorang tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti dikatakan di sini, qala Syekh wa qala Baqiyah Ibnu Walid rahimahullah, inna lanam fahinna an-nasa bil auzan. Faman zakarahu bi khairin arafna annahu sahibus sunnah. Sesungguhnya kita biasa menguji manusia untuk mengetahui keadaannya bil auza'i, dengan Imam Al-Auza'i. Disebutkan nama Al-Auza'i, diangkat nama Al-Auza'i. Faman dzakarahu bi khairin, siapa yang menyebut kebaikan tentang Imam Al-Auza'i, memuji Imam Al-Auza'i, maka kami tahu bahwa dia sahibu sunnah, dia ahlu sunnah. Wa qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, idza ra'aita ar-rajula yaghmizu Hammad ibn Salamah fattahimhu ala al-Islam fa innahu kana shadidan ala al-mubtadi'ah. Bukti berikutnya, kata Syekh Ubayd hafizahullah ta'ala, telah berkata Imam Ahmad rahimahullah, apabila engkau melihat ada seseorang yang yaghmizu Hammad ibn Salamah, yang mencela Hammad bin Salamah, maka ittahimhu ala al-Islam, tuduhlah keislamannya, curigai keislamannya. Fa innahu kana syadidan 'ala al-mubtadi'ah, sebab Hammad bin Salamah itu dikenal sebagai seorang tokoh, seorang alim yang syadidan 'ala al-mubtadi'ah, memiliki sikap yang tegas terhadap ahlul bid'ah. Karena salah satu ciri dari ahli sunnah wal jamaah adalah bugh fi ahli bid'ah, adanya kebencian terhadap ahli bid'ah. Adalah perkara yang mengherankan ketika ada seseorang mengatakan dirinya sebagai ahli sunnah wal jamaah, akan tetapi sama sekali tidak ada kebencian terhadap ahli bid'ah. Ini hal yang mengherankan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Saleh Al-Syaikh, yang namanya ahli sunnah, dia mesti membenci ahli bid'ah. Ya. Maka ketika ada seorang ahli sunnah yang tegas sikapnya terhadap ahlul bid'ah, kemudian tidak disukai oleh orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, maka mereka itu belumlah dikatakan sebagai ahlus sunnah. Sebagaimana pernyataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di sini, apabila ada orang yang mencela Hammad bin Salamah, maka curigai keislamannya. Kenapa? Karena Hammad bin Salamah tegas sikapnya terhadap ahlul bid'ah. Wa qala Qutaibah bin Sa'id rahimahullah, idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahlal hadis misla Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman ibn Mahdi wa Ahmad ibn Muhammadin ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahawaih wa dzakara qauman akharin fa innahu 'ala sunnah wa man khalafa haula fa'lam annahu mubtadi'un. Qutaibah bin Sa'id rahimahullah berkata, apabila engkau melihat ada seseorang yang mencintai ahlul hadis seperti Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih dan beberapa orang lainnya, fa innahu 'ala sunnah, maka sesungguhnya dia berada di atas sunnah. Wa man khalafa haula, dan barang siapa yang menyelisihi mereka, fa alam annahu mubtadi, maka ketahuilah bahwa dia mubtadi, ahlul bid'ah. Banyak sekali riwayat-riwayat dari kalangan salaf yang memperkuat pernyataan bahwa masyru' disyariatkan untuk menguji, menyelidiki keadaan seseorang yang memang masih belum jelas, alias masturul hal. Ini semua ikhwanul fiddin rahimakumullah dilakukan tentu saja dalam rangka menjaga kemurnian din ini, dalam rangka berjihad menegakkan sunnah. Jangan sampai sunnah ini dikotori oleh orang-orang yang tidak jelas. Qala fayumtahanu ar-rajulu idza isturiba minhu aw urida minhu amrun minal umur fa innahu yumtahanu. Maka seseorang hendaknya diuji, diselidiki, apabila diragukan keadaannya atau ingin diketahui darinya satu perkara. Fa innahu yumtahanu, maka orang itu hendaknya diuji, dicek, diselidiki keadaannya. Wa hadzal amru la yastati'un nasu daf'ahu, perkara ini adalah perkara yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Hatta fil muamalah, sekalipun dalam urusan muamalah, sekalipun dalam urusan muamalah, kalau kita tidak tahu, tidak kenal dengan orangnya ketika kita akan melakukan bisnis dengannya, maka disyariatkan bagi kita untuk bertanya tentang keadaannya. Dia ini seorang yang amanat atau bukan? Seorang yang suka berdusta atau tidak? Ya. Ini dalam soal muamalah. Apalagi dalam perkara-perkara lainnya yang lebih besar seperti masalah dakwah, kita harus lebih selektif lagi. Masalah berguru, masalah menuntut ilmu, masalah mengambil ilmu, kita harus lebih selektif lagi. Kita harus tahu keadaan orang yang akan kita ambil ilmunya. Kan sungguh ironis kalau dalam hal muamalah begitu selektifnya kita, sementara dalam urusan mengambil ilmu agama, dalam urusan dakwah bermudah-mudah. Ironis. Masalah dunia begitu ketat, tapi untuk urusan akhirat bermudah-mudah. Ini kebalik cara berpikir seperti itu. Kata Syekh Ubaid, hatta fil muamalah, sekalipun dalam urusan muamalah. Tidak mengapa untuk kita uji keadaan seseorang ketika memang kita tidak mengetahuinya. Falau khatab rajulun imra'atan min ahliha fa innahum mutalibuna bisu'ali an halihi. Sekedar contoh saja, apabila ada seorang laki-laki yang ingin meminang seorang wanita, maka keluarga dari si wanita itu dituntut untuk mengetahui keadaan laki-laki tersebut. Ya. Ada seorang laki-laki ingin meminang seorang wanita, ingin melamar seorang wanita. maka keluarga dari wanita ini, ayah, ibunya, kakaknya, adiknya, dituntut untuk mengetahui keadaan si laki-laki ini. Jangan welcome saja. Sudah kelihatan, wah mobilnya ini, pekerjaannya itu, ini. Oh sudah, tabal, masuk, ahlan. Yang seharusnya ditanyakan tentang keadaannya. Hal huwa mimman yurda dinuhu aw khuluquhu. Apakah dia laki-laki ini atau katakanlah pemuda ini orang yang memang diridhoi agamanya dan baik akhlaknya? Wala yuqal lam ya'rif an hadza syai. Jangan sampai di kemudian hari terjadi penyesalan kemudian mengatakan, "Oh, saya tidak tahu keadaannya." Jangan sampai terjadi seperti itu. Kenapa tidak dari awal ditanyakan? Ya. Diselidiki terlebih dahulu. Jangan sampai di kemudian hari setelah terjadi kejelekan, nampak keburukan, baru menyesal. Wah, saya gak tahu keadaannya. Seperti Muhammad Al-Arifi itu ya, yang dijadikan maskot oleh haula Rojaiyun, ya kan? Sempat dijadikan maskot. Setelah sekarang terbongkar bagaimana keadaan Muhammad Al-Arifi, mereka mengatakan, "Oh, kami tidak tahu." Lah kenapa dulu tidak menyelidiki keadaannya? Ini nampak ada kejanggalan dalam prinsip dan manhaj mereka. Dari satu masalah ini saja. Kalau kita punya rumah, ada orang asing yang ingin masuk ke rumah kita, kita pasti bertanya dulu, ya kan? Anda dari mana? Siapa namanya? Tanya. Kalaupun tidak bertanya langsung kepada orangnya, tanya kepada orang-orang yang mungkin kenal dengannya. Jangan asal welcome, dibukakan pintu rumah, tertambal, masuk. Apalagi di zaman fitnah ini, ikhwan fillah rahimakumullah. Perkara ini perkara yang sangat prinsip. Perkara yang tidak boleh untuk kita abaikan. Karena sudah banyak terjadi kerusakan di mana-mana. Di pondok ini, pondok itu. Ya. Di mahad ini, mahad itu. Karena gara-gara sembrono. Menerima setiap orang yang masuk. Yang penting dari Saudi. Dia pernah di Saudi sekian tahun. Nah itu tidak cukup. Kalaupun dia pernah di Saudi sekian tahun, ya, pernah ikut majelis ilmu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tetap masturul hal, masih tertutup keadaan, belum jelas. Ada orang datang tiba-tiba, dia ingin mukim, ya, di mahad kita. Atau di sekitar mahad kita. Jangan kemudian dengan mudahnya kita terima begitu saja. Kalau kita tidak mengetahui keadaannya. Diselidiki dulu. Siapa, dari mana. Atau kalau perlu ketika dia menyebutkan satu kota. Dan kita kenal di sana ada ahlus sunnah. Ada asatidah. Kita tanyakan kepadanya. Antum kenal Ustaz Fulan, Ustaz Fulan, Ustaz Alam? Ketika tidak kenal, ah sudah. Ya, maaf. Ketika dia kenal, Masya Allah, ahlan. Ya. Ini penting. Ini penting. Karena sudah banyak contoh. Gegabah dalam menerima seseorang, akhirnya membuat kerusakan, fitnah di dalam. Banyak kasus. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kita harus hati-hati. Ini Syekh Ubay luar biasa. Dia mengatakan dalam soal muamalah, seseorang bisa berhati-hati. Tapi kenapa dalam urusan dakwah, urusan akhirat kok bermudah-mudah? Kalau kita berhati-hati dalam urusan muamalah, maka tentunya dalam hal yang menyangkut akhirat, dakwah, talabul ilmi harus lebih hati-hati. Wa bihadza yastabinu lakum butlanul maqulah. Dengan demikian yastabinu lakum, nampak jelas bagi kalian batilnya pernyataan al-aslu fil muslimi al-adalah. Hukum asal seorang muslim itu adil. Ini pernyataan yang batil. Karena kalau kita merujuk kepada pernyataan ini, maka kita tidak perlu mempertanyakan setiap orang yang datang berkunjung ke tempat kita. Al-Muhim, dia seorang muslim, lihat KTP-nya, oh Islam, ahlan. Cukup melihat KTP-nya saja. Ini berbahaya. Ini batil, kata Syekh, kaidah yang seperti ini. Hadihil maqulah batilah. Wa kutubul jarh wa ta'dil syahidatun ala ma naqul. Kaidah ini kaidah yang batil. Kitab-kitab jarh wa ta'dil menjadi saksi, menjadi bukti atas pernyataan kita bahwa kaidah ini kaidah yang batil. Enggak akan ada ilmu jarh wa ta'dil kalau kita merujuk kepada kaidah ini. Setiap muslim adil, terpercaya. Ya. Anta muslim? Naam. Halus. Kita percaya. Enggak ada jarh wa ta'dil. Apapun yang dilakukan oleh seseorang, sejelek apapun perbuatannya, separah apapun keyakinannya, kalau dia masih muslim, berarti baik. Ini kalau kita merujuk kepada kaidah ini. Gak boleh dijarah. Karena dia tetap sebagai seorang yang adil. Punya adalah. Rusuh. Kaidah ini. Falau kana al-aslu fil muslimina kullihim al-adalah mahtajan nas ila ulama wa a'imma yujarrih man jarahu wa yu'addil man adalu. Kalau seandainya hukum asal kaum muslimin itu semuanya adil, semuanya terpercaya, maka manusia tidak akan lagi butuh kepada ulama, tidak akan lagi butuh kepada para imam. Untuk apa ada ulama? Untuk apa ada para imam? Kalau semua kaum muslimin itu dalam keadaan adil, terpercaya. Padahal para ulama, fungsi keberadaan mereka diantaranya adalah untuk menjarah, mengkritik mereka-mereka yang layak dikritik, memberikan catatan pada mereka-mereka yang layak untuk mendapatkannya, dan memberikan pujian kepada orang-orang yang memang layak mendapatkan pujian. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, ada catatan penting di sini. Dikutip pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma'rifatu ahwalin nas taratan takunu bisyahadatin nas wa taratan takunu bil jarh wa ta'dil wa taratan takunu bil ikhtiyar bil ikhtibar wal imtihan. Dalam Majmu'ul Fatawa kata beliau, untuk mengetahui keadaan manusia maka ditempuh tiga cara. Taratan bisyahadatin nas, kadang dengan cara syahadatin nas, persaksian orang-orang, persaksian manusia itu sendiri. Kemudian wa taratan takunu bil jarhi wa ta'dil, yang kedua kadang dengan melihat ya, apakah ada jarh ataukah ada ta'dil. Jadi dengan jarh wa ta'dil. Dan yang ketiga taratan takunu bil ikhtibar wal imtihan, kadang dengan cara menguji dan menyelidiki keadaannya. Nah, jadi tiga cara untuk mengetahui keadaan manusia. Pertama dengan persaksian manusia itu sendiri. kemudian yang kedua dengan jarh wa ta'dil, dan yang ketiga dengan adanya ikhtibar dan imtihan, ujian. Qala as-su'alu al-khamis. Pertanyaan yang kelima berikutnya. Idza tarra talibul ilmi an yanqula an kutubi ahli al-ilmi aw al-akhdha anhum, fama adh-dhawabitu 'asy-syar'iyyatu 'inda ulama'i as-sunnah wa at-tauhid bi hadza. Apabila seorang penuntut ilmu terpaksa menukil dari kitab-kitab ahlul ilmi dan mengambil ilmu darinya, fama adh-dhawabitu syar'iyyah hingga ulama'i sunnah, maka apa ketentuan syar'i dalam hal ini menurut para ulama sunnah dan tauhid? Al-jawab, in kana al-muallifuna li hadhihi al-kutub mimman hum 'ala sunnah falaysa fil amri indi ishkal. Kalau seandainya para pengarang kitab-kitab ini, kitab-kitab yang akan dinukil ini, mimman hum ahlus sunnah, adalah merupakan ahlus sunnah, maka ini persoalannya bukanlah satu persoalan yang menyulitkan. Laisa fil amri indi iskal, artinya tidak masalah. Illa annahu alaihi an yatakhayyar al-ibarat al-wadihata allati yafhamuha an-nas. Hanya saja hendaknya dia memilih kata-kata yang jelas, ungkapan-ungkapan yang jelas yang dapat dipahami dengan mudah oleh manusia. Ini etika, ya, menukil sesuatu dari kitab ahlul ilmi. Kalau pengarangnya ahlu sunnah, enggak masalah. Ya. Namun kata Syekh, hendaknya dia mengutip, mengambil darinya dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipaham. Yafhamuha al-mukhatabun, dapat dipahami oleh pihak kedua, ya, oleh yang diajak bicara, oleh para pembaca dalam hal ini. Wa an yakhtara fi naqlihi ibaratun tunasibul hal wal maqal, dan hendaknya dia memilih ungkapan-ungkapan yang cocok dengan keadaan. Jadi jangan asal nukil saja, ya. Tapi nukilan tersebut disederhanakan dengan ungkapan yang mudah. Dan yang terpenting, tidak keluar dari substansinya, ya. Tidak menyelisihinya. Tetap mengedepankan sisi ilmiah. Ketika yang kita nukil itu kitab berbahasa Arab, tentunya saat kita akan memindahkannya dalam bentuk tulisan yang kita rangkai, itu mesti diterjemahkan, kan gitu. Tidak kemudian dikutip lagi Arabnya, orang gak paham yang baca. Kita terjemahkan dengan bahasa-bahasa yang mudah dicerna. Amma in kana al-manqulu anhum min ahli al-bid'ah, fa innal amra yakhtalifu wa laysa ala watiratin wahidatin. Adapun, kata Syekh, kalau kitab-kitab yang dinukil ini ternyata pengarangnya adalah ahlul bid'ah, maka persoalannya berbeda-beda. Wa laysa ala watiratin wahidatin, tidak satu arah. Walihada qassama al-a'immatu kutubal mubtadi'ah ila thalathati asnafin. Karena itu para ulama membagi kitab-kitab karya ahlul bid'ah itu ila thalathati asnaf, menjadi tiga bagian. Ahaduha, salah satunya, ma kana bid'ah khalisan, Salah satunya kitab yang di dalamnya murni kebid'ahan. Pengarangnya ahlul bid'ah, isinya murni kebid'ahan. 100%. Dari awal sampai akhir. Diawali dengan kebid'ahan, diakhiri dengan kebid'ahan. Kalau yang seperti ini model kitabnya, walaysa fihi sunnah, tidak ada sedikit pun sunnah di dalamnya. Aw fihi nazarun yasirun minas sunnah, bahkan sedikit sunnah pun tidak ada. Fa hadza la yahillu an-nadhru fihi, maka yang seperti ini tidak boleh untuk kita melihatnya. Tidak boleh menelaahnya. Tidak boleh membuka lembar demi lembar. Dari awal bid'ah, pertengahan bid'ah, akhir bid'ah, semuanya bid'ah. Kitab yang seperti ini tidak boleh dilihat, tidak boleh dibaca, apalagi dinukil, tidak boleh. Karena tentunya seseorang sebelum menukil dia mesti membaca dulu, ya kan? Membacanya saja tidak boleh, apalagi menukilnya. Illa li'alimin mutamakkinin yuridu an yarudda 'alal qaum min kutubihim, kecuali bagi seorang alim yang kokoh, seorang alim yang kuat keilmuannya, yuridu an yarudda 'alal qaum min kutubihim, yang dia ingin membantah mubtadi'in min kutubihim, dari kitab-kitabnya mereka. Jadi sekedar digunakan untuk membantah mubtadi dari kitab mereka. Wa min amthilati hadha as-sinf kutub ar-rafidhah kal-kafi wa usul al-kafi wa fasl al-khitab. Di antara contoh kitab-kitab yang seperti ini, yang semuanya berisi kebid'ahan min awalihi ila akhirih, dari awalnya hingga akhirnya, adalah kitab-kitab rafidhah. Seperti apa? Seperti Al-Kafi dan Usulul Kafi dan Faslul Khitab. Kitab-kitab yang paling menonjol di sisi mereka, di mana mereka menganggap bahwa kitab-kitab ini ashahul kutub ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah kitab Allah. Kalau kaum muslimin semuanya meyakini bahwa sahihul Bukhari, sahihul Muslim, ashahul kutub ba'da kitabillah, adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ini kaum muslimin. Kalau Rafidah, kalau Syiah, mereka mengatakan bahwa Al-Kafi dan Usulul Kafi, ya, ini ashahul kutub, kitab yang paling sahih. Jadi tidak boleh bagi kita untuk menelaah, melihat, membaca lembar demi lembar kitab Al-Kafi. Ya. Karya Al-Kailani, Syi'i, ma'ruf. Kitabnya tebal, ya. Penuh khurafat sudah. Penuh khurafat. Penuh perkara-perkara yang tidak masuk akal. Penuh dengan perkara-perkara yang bertolak belakang dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Belum lagi riwayat-riwayat yang dusta. Tentang para sahabat. Tentang istri-istri Nabi. Tentang orang-orang yang terbaik. Bahkan tentang malaikat sekalipun. Turunan Yahudi, sama. Yahudi juga benci kepada malaikat Jibril, ya. Dianggapnya sebagai musuh. Syiah juga sama. Jadi jangan sekali-kali menukil dari kitab Al-Kahfi. Kecuali bagi seorang alim yang hendak membantah. Mereka orang-orang Syiah Rafidhah dari kitab-kitab. Dan ada sebuah kitab, ya, yang dalam kitab tersebut dikumpulkan beberapa perkara-perkara yang aneh, janggal, asing dari kitab Al-Kahfi, kemudian dibantah satu persatu. Ada seperti itu. Kalaupun kita mau baca, baca yang ini. Jangan baca yang Al-Kahfinya, pusing antum. Bahaya. Atsani, yang kedua, makana khalifan fihi sunnah wa bid'ah. Kitab yang bercampur di dalamnya ada sunnahnya, ada bid'ahnya. Qalu fala yahillu an-nadhar fihi illa li'alimin mutamakkinin yumayyizu as-sahih min as-saqim wal-fasid min at-tarih wal-haq min al-batil fa innahu yahillu lahu li'annahu qadirun 'ala at-tamyiz ya'rifu madha yanqulu min al-haq. Para ulama, kata Syekh Ubaid, mengatakan tidak boleh melihat kitab yang seperti ini, yang di dalamnya tercampur antara sunnah dengan bid'ah. Ada perkara-perkara yang sesuai dengan sunnah, namun ada juga perkara-perkara yang justru bid'ah. Kata para ulama, tidak boleh melihat kitab yang seperti ini, kecuali seorang alim yang kokoh, yang kuat, yang dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang rusak, mana yang baik, mana yang hak, mana yang batil. Baru boleh baginya kalau punya kemampuan seperti itu. Kenapa? Li'annahu qadirun 'ala at-tamyiz. Karena ia mampu untuk membedakan. Dia tahu apa yang mesti diambil dari buku tersebut, dari al-haq. Nah, kalau seorang penuntut ilmu, jangan. Seorang penuntut ilmu jangan sekali-kali membaca sebuah kitab yang di dalamnya tercampur perkara yang sunnah dengan perkara yang batil. Karena seorang thalabul ilmi tidak memiliki kemampuan atau masih minim kemampuannya untuk membedakan mana riwayat yang sahih, mana riwayat yang dhaif, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Beda halnya dengan seorang alim yang memang kokoh, kuat keilmuannya, memiliki kemampuan untuk hal itu. Kemudian Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala memberikan catatan penting. Beliau berkata, wa ara alla yakthuru fa innahu idza akthara wa sya'a dzalika wa intashara fa innahu yuaddi ila al-khalati fala rubbama dhanna as-sami'una wal qurra anna hadha al-manqul anhu sunni. Wa ara, saya berpendapat, kata Syekh Ubaid, agar hendaknya tidak terlalu sering untuk melihat kitab yang seperti ini. Meskipun seorang alim, hendaknya tidak terlalu sering. Karena kalau terlalu sering, terlalu sering, maka ini akan menyebabkan al-khalat, terjadi kerancuan. Bahkan bisa jadi orang-orang yang mendengar dan orang-orang yang membaca ini akan menyangka bahwa hadzal manqul, kitab yang dinukil ini, yang pengarangnya ahli bid'ah ini adalah seorang sunni. Ini bahayanya kalau terlalu sering. Misalnya ada seorang alim mengutip sesuatu dari kitab Sayyid Kutub. Mengutip sesuatu dari kitab tulisan Sayyid Kutub yang dikutipnya memang benar sesuai dengan sunnah. Ketika dia kutip, Kemudian dikasih catatan footnote di bawahnya dari kitab karya Sayyid Qutb umpamanya. Nah, ini kalau terlalu sering, ya, kalau terlalu sering melakukan hal itu, maka para pembaca akan melihat, ya kan? Para pembaca akan melihat. Dan bisa jadi mereka akan menyangka kalau Sayyid Qutb itu seorang Sunni. Karena itu jangan dibiasakan. Ini catatan penting dari Syekh Uli. Jangan dibiasakan. Bal ara annahu yajibu alaihi an yu'alliq fil hawashi hala hadha ar-rajul wa yubayyin dhalalahu wa annahu naqala anhu ma naqala li'annahu yuwafiqu qawla ahli sunnah. Kemudian catatan berikutnya, dan saya berpendapat wajib baginya, bagi si alim itu, untuk memberikan catatan di footnote tentang keadaan orang yang dinukil perkataannya dan keadaan kitabnya dan menjelaskan kesesatannya. Wa annahu naqala anhu ma naqala, dan dia hanya sekedar menukil saja. Li'annahu yuwafiqu qawla ahli sunnah, karena di situ ada kesesuaian dengan pendapatnya ahli sunnah. Ini langkah yang kedua. Jadi langkah yang pertama, jangan terlalu sering membaca buku yang seperti itu. Langkah yang kedua, kalaupun mau menukil, maka hendaknya kasih catatan. Ya. Umpamanya tadi dari kitab Sayyid Qutb, kasih catatan di bawah bahwa Sayyid Qutb ini seorang ikhwani mubtadi ghol, umpamanya. Ya. Sehingga pembaca itu jelas, mengetahui. Oh, begitu. Wa in bi anna al-istighna'a bin nakhli an ahli sunnah afdal wa aslam. Kemudian catatan berikutnya, Syekh mengatakan, dan bagiku, kata Syekh, al-istighna'u bin nakhli, mencukupkan dengan menukil dari ahli sunnah, itu jauh lebih afdal dan lebih selamat. Tidak perlu menukil dari kitab yang di dalamnya tercampur antara sunnah dengan bid'ah. Cukup menukil dari kitab yang memang dikarang oleh ahli sunnah dan isinya tentang sunnah semuanya. Ini tiga hal penting. Tiga hal penting yang dikemukakan oleh Syekh kaitannya dengan menukil kitab yang seperti tadi disebutkan, yang di dalamnya tercampur antara sunnah dengan bid'ah. Kitab yang tertulis seperti ini, yang dikarang seperti ini, tentu pengarangnya bukan seorang ahli sunnah. Ya. Karena kalau ahli sunnah, dia mesti mengarang sebuah kitab isinya tentang sunnah semuanya. Ketika ada satu kitab yang isinya tercampur antara bid'ah dengan sunnah, maka dapat dipastikan pengarangnya bukan ahli sunnah. Ketika ada seorang alim terpaksa mengambil, menukil satu kalimat dari kitab tersebut, maka Syekh mengatakan hendaknya memperhatikan tiga perkara. Pertama, saya berpendapat jangan terlalu sering melakukan hal itu. Kenapa? Karena bisa jadi fitnah. Bisa jadi fitnah. Orang-orang bisa menyangka kalau pengarangnya adalah Sunni, ahli sunnah. Kemudian yang kedua, hendaknya memberikan catatan, keterangan, bahwa kitab ini berbahaya, pengarangnya seorang ikhwani, mubtadi, mual. Ya. Kemudian berikutnya, hendaknya mencukupkan diri dengan menukil dari kitab-kitab ahlus sunnah. Ini lebih afdal dan lebih selamat. La siyama fi halil ihtidam kama huwa fi asrina al-yawm ihtidamul manahij wa istilamuha. Apalagi dalam keadaan situasi yang sedang memanas. Situasi yang tidak karuan. Kama huwa fi asrina al-yaum. Sebagaimana yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Ihtidamul manahij. Memanasnya manhaj-manhaj, ideologi-ideologi. Wasidamuha. Dan terjadi konflik di dalamnya. Sekarang ini kami sedang berpacu. Antara manhaj batil dengan manhaj ahlul haq. Sedang memanas. Ada isu Wahabi isu Syiah, ya, isu apalagi banyak sekali. Ini situasi sedang memanas antara manhaj yang hak dengan manhaj yang batil, sedang tempur, sedang perang, perang ideologi, perang pemikiran. Maka kita tidak boleh leha-leha. Kita tidak boleh santai. Kita harus waspada. Tingkatkan kualitas ilmu. Amal. Doa kepada Allah. Agar kebenaran tetap dijaga. Ahlul haq tetap dilindungi. Jangan santai-santai. Sekarang ini musuh-musuh Islam, orang-orang yang benci terhadap sunnah, benci terhadap tauhid, mulai menampakkan peperangannya. Maka kita sekali lagi, ikhwan fillah rahimakumullah, jangan santai-santai. Banyak berdoa. Tingkatkan amal saleh. Giatkan lagi belajar menuntut ilmu. Situasi di luar sedang seperti ini. Berkecamuk. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.